بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتح الله رحمكم الله telah kita melalui atau sampai pada soal yang keenam dari fatwa Arkanul Islam. Suatu pertanyaan yang disodorkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qala sa'il ma abrazu khasa'isil firqatin najiyah. Perkara apa yang paling nampak dari kekhususan-kekhususan al-firqatun najiyah? Yang sebelumnya di soal yang kelima telah kita ketahui manhum al-firqatun najiyah, wa man hiya al-firqatun najiyah. Apakah itu yang dimaksud dengan al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat? Maka pada soal yang keenam ini, seperti apa cirinya? Yang paling nampak, yang paling jelas, firqatun najiyah, kelompok yang selamat tersebut, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa millatan wahidatan, semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Yang satu kelompok ini disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Dan juga wahalin naqsu min hadhihi al-khasa'isi yakhruju al-insan min firqatin najiyah. Yukhrijul insan min al-firqatin najiyah, apakah kekurangan ketika di sana ada kekurangan-kekurangan, aib atau celah, dari kekhususan-kekhususan ini akan mengeluarkan seseorang dari firqatun najiyah? Tanya. Sudah paham? Mungkin sebagian sudah kita ambil ya. Kita ulang lagi. Setelah kita mengetahui man hiya al-firqatun najiyah atau man hum, siapa mereka yang tergolong dari kelompok yang selamat yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu bagaimana ciri mereka, khususannya yang dengannya akan terbedakan di antara kelompok-kelompok manusia yang mereka mengaku sebagai golongan yang selamat atau kelompok yang terbaik, itu semua akan diketahui dengan cirinya. Sehingga al-ibratu bil ma'ani bil haqa'iq la bil alfaz, kaidahnya, pelajarannya yaitu dengan makna, yaitu dengan hakikat, bukan dengan lafaz, bukan dengan slogan pengakuan, tetapi ditinjau dari hakikatnya. Tanya. Dan jikalau ternyata ada kekurangan-kekurangan dari kekhususan-kekhususan tadi, ada khalal, ada perkara yang kurang dari orang tersebut, apakah kekurangan tersebut akan mengeluarkan dia dari firqatun najiyah? Seperti yang kita tahu tentang as-salafiyah, apa ciri-ciri salafiyah? Maka ketika antum tahu ciri salafiyah, kemudian ternyata ciri tersebut hilang, apakah akan mengeluarkan dia dari kesalafiahannya? Tanya. Demikian pula dengan ini. Ketika ciri-ciri firqatun najiyah tidak ada pada diri seseorang, apakah akan mengeluarkan dia dari kriteria dia tergolong sebagai firqatun najiyah? Itu pertanyaannya. Qala al-jawab tashi' abrazu al-khasa'is lil-firqati an-najiyati hiya tamassuku bima kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling nampak, perkara yang paling jelas, perkara yang paling membedakan antara firqatun najiyah min sa'iril firq, dari kelompok-kelompok yang ada, dari sempalan-sempalan yang ada, bahwasanya al-firqatun najiyah mereka berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berpegang teguh terhadap apa yang ada pada Nabi alaihi wasallam, peninggalan beliau. Itu yang mereka pijak. Jadi dipegang erat. Dijalani dengan kuat. Ditelusuri dengan sabar. Meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Tidak ada istilahnya saya dalam ini nyimpang dulu sedikit. Turun dulu sehingga umpamanya. Tidak. Dia berupaya untuk sabar. Meniti jejak Rasul alaihi wasallam. Tidak tergiur meskipun tarfata'in, ya, sehujung pandangan, ya, dia ingin umpamanya menyempal atau dia ingin nyeleneh, ingin beda sendiri, ingin mewarnai dari apa yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi wasallam. Atas tamasuk, ya, sejauh mana berpegang teguhnya terhadap tuntunan Nabi alaihi wasallam. Baik itu fil aqidati, dalam bidang aqidah, wal ibadati ataupun ibadah, wal akhlak, dalam bidang akhlak, wal muamalati ataupun dalam bidang muamalah, semua dia ikutkan, dia mencontoh kepada Nabi alaihi wasallam. Hadhihi al-umurul arba'atu tajidul firqatan najiyata barizatan fiha. Sehingga dengan empat perkara ini engkau akan dapati firqah najiyah tersebut jelas nampak padanya, jelas terbedakan, ditinjau dari sisi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Mereka hal ini mengaitkan kepada Nabi yang alaihi salatu wasalam, menempuh dengan perkara-perkara yang telah dicontohkan oleh Nabi yang alaihi salatu wasalam. Ya, sehingga tidak ada khalal, tidak ada kekurangan salah satunya. Ya. Akidahnya sufi umumnya atau jahmi, yang penting ibadahnya sunni. Ya, tidak. Atau akidahnya sunni sesuai dengan sunnah. Ya, kemudian ibadahnya ala sufi atau ala jahmi, ya, atau ala al-qadari. Tidak. Ya. Atau demikian pula akidah ibadahnya sunni, niti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi akhlaknya apa? Tablighi umpamanya. Akhlaknya akhlak-akhlak yang bukan dari akhlak Nabi alaihi wasallam. Atau semuanya akidah dia sudah berupaya mencontoh akidah Rasulullah, ibadah pun demikian dia mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu dalam beribadah, dalam berakhlak, di muamalahnya sebagai muamalah yang jauh dari muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi al-kadhib, fihi al-ghish, fihi al-khiyana, berdusta, menipu, khianat, dan yang lainnya. Ya. Jenggotan, jubahan, tetapi apa? Tadi menipu, ya. Atau membawa lari harta orang, dan yang lainnya. Muamalahnya tidak memperhatikan muamalah Rasul alaihi wasallam. Tanya. Maka ini pun terjadi khalal, kekurangan pada dia, sehingga akan hilang ciri dari ciri firqatun najiyah. Fa fil aqidati tajidu mutamassikatan bima dalla alaihi kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam bidang akidah engkau akan mendapati mereka berpegang teguh terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya tidak menyimpang. Dari mana? Kita bisa melihat dari ucapannya. Demikian pula dari perbuatannya. Maquluhu fi babil asma, fi babil sifat. Maquluhu anillah. Apa pendapat dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Tentang Allah di mana? Dengan maqalat, ucapan-ucapan dia, pendapat-pendapat dia, kita akan mampu menilai apakah akidahnya ini keluar dari akidah Rasulullah SAW atau tidak. Keluar dalam dari Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Dan seperti itulah para ulama dalam menilai fulan akidatuhu salafi, akidahnya salafi atau bukan. Para ulama terdahulu, ketika mereka menguji para ulama yang lain, dilihat dari maqalat, ucapan-ucapannya, fatwa-fatwanya, kitab-kitabnya. Seperti Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau memiliki kitab Usul Sunnah Lil-Muzani. Dikatakan oleh ulama, akidatuhu salimah, salafiyah, akidahnya selamat dan mengikuti jejak Rasulnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para ulama meneliti dan mengikuti ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya dalam bidang akidah yang dia muat dalam kitabnya, sehingga para ulama mampu menyimpulkan, oh ternyata akidah orang ini benar. Itu dilihat dari ucapannya, kemudian nanti realita perbuatannya. Tidak keluar dari Al-Quran dan juga Sunnah. Minat tauhid al-khalis fi uluhiyatillah wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, yaitu nampak dari dia tauhidnya yang murni dalam beribadah kepada Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan. Tidak tercampur dengan kesyirikan, murni dalam ibadahnya kepada Allah. Dia berikan kepada Allah SWT semata. Tidak berpenampilan bagus, jubahan, jenggotan, imamahan, ternyata pemimpin kesyirikan. Demikian pula warububiyatihi, dalam bidang rububiyah Allah, meyakini perbuatan yang khusus Allah SWT melakukannya. Dia tidak meyakininya hal itu ada pada orang lain selain Allah SWT. Wa asma'ihi wa sifatihi, demikian pula tadi, dalam tinjauannya, pengamalannya, dalam nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Bagaimana sikap dia, ucapan dia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, apakah dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan, atau dia menetapkan sebagian, membuang sebagian, atau dia menta'wil, atau dia mentahrif, atau dia terjatuh dalam takyif. Maka itu semua sebagai ciri yang akan meninjau keberadaan seseorang, dia berada di atas jalan yang selamat. Tadi pengklaiman, pengakuan diri, hal itu tidak bermanfaat. Harus dilihat dari ucapan dan perbuatannya. Fa fil ibadati tajidu hiya al-tajidu hadhihi al-firqata mutamayyizatan fi tamassukiha tammi wa tatbiqiha lima kana ahli nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam bidang ibadah, engkau akan dapati mereka al-firqatun najiyah, yang tergolong sebagai kelompok yang selamat ini, mutamayyizatan, terbedakan, memiliki keunggulan dalam berpegang teguhnya secara sempurna dan mempraktekannya dengan sempurna apa yang ada pada Nabi SAW. Dalam bidang ibadah, dia akan berupaya berpegang teguh dan mempraktekan secara sempurna apa yang datang dari Nabi-Nya SAW. Tidak, ini tidak menguntungkan saya, gak layak saya lakukan. Enggak. Jadi kalau dia tahu itu adalah datang dari Nabi SAW, dia berupaya untuk mempraktekannya secara sempurna. Fil ibadati fi ajnasiha wa sifatiha wa aqdariha wa zminatiha wa amkinatiha wa asbabiha. Dalam perihal-perihal ibadah, dalam macam-macam ibadah, jenis-jenisnya dia datangi, dia lakukan dengan sebaik mungkin. Sifatiha, sifat-sifatnya, tata caranya dia pun lakukan dengan sebaik mungkin. Wa aqdariha, kadarnya, jumlahnya, bilangannya, ketentuannya dia pun datang secara sempurna. Wa azminatiha, waktunya, pelaksanaan dari ibadah itu pun dia lakukan berupaya dengan sempurna, dengan sebaik mungkin. Dan juga wa amkinatiha, tempatnya dia pun berupaya untuk melakukannya sesuai dengan tempat yang di situ Rasulullah SAW melakukannya. Wa asbabiha, dan sebab-sebabnya kenapa Rasulullah SAW melakukan ini, melakukan itu, dengan sebab yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW maka dia pun melakukannya. Ini ditinjau ibadah mencontoh pada Nabi SAW ketika seseorang mengaitkan, mempraktekan dengan sungguh-sungguh, ditinjau dari segi jenis, sifat, itu kaifiyah, tata cara, kemudian akdar, ketentuannya, jumlahnya, hitungannya. Tidak ngarang sendiri, saya kayaknya kalau kesedikitan kurang bagus, nambah sendiri akhirnya. Tidak. Tapi kadarnya dia pun berupaya untuk menyesuaikan dengan apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam. Demikian pula waktu, tempatnya dan sebabnya dia jaga supaya benar-benar sesuai dengan apa yang datang dari Rasul alaihi wasallam. Fala tajidu indahum ibtida'an fi dinillah, sehingga engkau tidak dapati dari sisi mereka perkara-perkara yang baru dalam agama Allah. Ya. Enggak senang mereka untuk mengadakan perkara-perkara yang baru dalam ibadah kepada Allah, dari sisi jenisnya, tata caranya, jumlahnya, waktu, tempat, sebabnya. Ya. Mereka ikhtisar, mencukupkan diri. Ya, merasa cukup. Tapi tidak ada ketamakan. Tidak ada kerakusan untuk mengedepankan hawa nafsunya. Yang mereka kedepankan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah kita sebut kemarin, itu modifikasi agama. Jadi enggak ada. Kalau modifikasi yang lain selama dibolehkan, tak apa. Selain agama, asal dibolehkan. Kalau tidak dibolehkan, jangan. Balhum muta'addabuna ghayatal adabi ma'allah wa rasulihi. Bahkan justru mereka sebagai orang-orang yang muta'addabun, yang beradab, ghayatul adab, dengan adab yang sempurna bersama Allah SWT, di hadapan Allah SWT dan Rasulnya. Orang yang betul-betul beradab di hadapan Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berani untuk mengurangi atau melebihi sesuai dengan perintah yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya. La yataqaddamuna baina yadayillahi wa rasulihi fi idkhali shay'in min al-ibadati lam ya'dan bihi Allah. Dia tidak memasukkan suatu perkara apapun dalam perkara ibadah, mendahulukan ucapan-ucapan, pendapat-pendapat selain Allah SWT dan Rasulnya, yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Tidak dia mengedepankan pendapat fulan wa ala dari pendapat Allah SWT dan Rasulnya, dari ucapan Allah SWT dan Rasulnya, sehingga dia tidak berani untuk memasukkan suatu perkara apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang perkara tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perihal ibadah. Ya, sehingga perhatikan tadi kelima perkara, jenis ya, atau enam di sini beliau sebutkan. Ya, jenis, sifat, kadar, zaman, kemudian tempat dan sebab. Sehingga jikalau keenam perkara tersebut sudah dia menempuhnya, seperti apa yang datang dari Rasulullah SAW, yakun muwafaqatan lisunnah, nyatalah dia telah sesuai dengan sunnah. Wa fil akhlaqi, demikian pula dalam bidang akhlak, tajiduhum kadzalika mutamayyizin an ghairihim bi husnil akhlaqi. Dalam bidang akhlak pun kamu akan dapati mereka al-firqatun najiyah, orang-orang yang berhak tergolong ke dalam kelompok yang selamat, mereka terbedakan dari kelompok yang lainnya bi husnil akhlaq, karena akhlaknya yang baik. Terbedakannya ini dari akhlaknya yang baik. Kah mahabbatil khairi lil muslimin, seperti dia senang, dia cinta kebaikan bagi kaum muslimin yang lainnya. Dia ingin sampai kebaikan itu pada kaum muslimin yang lainnya, tidak hanya dirinya. Tanya. Atau tidak hanya keluarganya, tapi dia pun berupaya untuk menyampaikan kebaikan itu pada orang lain. Wan syirahis sadri, dan juga lapang dadanya. Lapang dadanya, tidak ada dendam atau permusuhan ya, sampai masuk ke liang kubur umpamanya. Senantiasa terbuka, lapang dadanya. Pemaaf, mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengalah. Wa taraqatul wajhi, dan dengan muka yang berseri ceria, senantiasa senang ketika orang melihatnya, tidak seperti marah sehingga orang pun mungkin takut untuk mendekatinya, untuk bergaul dengannya. Taraqatul wajh, adanya keceriaan dari sisi raut mukanya, wajahnya. Wa husnil mantiqi wal karam, dan juga baik ucapannya, serta sebagai orang yang dermawan. Wa syaja'ati, demikian pula pemberani ya, dalam hal kebaikan tentunya. Pemberani dengan temperamen beda ya. Kadang ada orang dikatakan pemberani pada dia temperamen, hanya ingin dikatakan pemberani, sementara keberaniannya tidak ditempatkan tepat pada posisinya. Tanya. Ila ghairi dzalika min makarimil akhlaqi wa mahasiniha, dan yang lainnya yang termasuk dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Al-firqatun najiyah, terbedakan dengan akhlak yang baik tersebut. Sehingga al-firqatun najiyah tidak kalah dengan jamaah-jamaah yang dipuji masya Allah, katanya mereka akhlak yang baik. Sementara orang yang mengaku dia sebagai kelompok yang selamat, akhlaknya jelek. Maka diperbaiki. Kalau kita menisbatkan diri kepada al-firqatun najiyah, berupaya untuk menjadi orang-orang yang berada di atas kelompok yang selamat, berupaya terus tahsin al-akhlak, memperbaiki akhlak, budi pekerti, tentunya sesuai dengan akhlak budi pekerti yang telah dicontohkan Nabi alaihi wasallam, artinya tidak keluar dari syariat. Kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang muadzabin, yang beradab. Tuanya, jangan kalah dengan anak-anak orang awam, ya. Anak-anak kita bercicilan sana kemari, ya. Lari sana, lari sini, ya. Anak-anak kita naik sana, naik sini, tuanya. Atau teriak sana, teriak sini. Justru kita harus lebih baik, harus lebih mencontoh kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bidang ibadah, tentunya harus tertib. Ya, bagaimana untuk kita tertib, anak-anak kita tertib, belajar bagus. Ya. Jangan sampai terbalik. Ya, itu muskilah kita. Ya, itu semua berawal dari kita sebagai orang tua untuk menanamkan akhlak budi pekerti yang baik. Bagaimana untuk kita dan keluarga kita berakhlak sesama kita, terutama apa? Bersama kita. Kalau mereka yang namanya anak-anak tidak berakhlak bersama kita, maka bersama orang lain pun akan lebih berani. Itu ciri anak-anak. Kalau mereka sudah tidak berakhlak di hadapan kita sebagai orang tua, maka di hadapan yang lain akan lebih berani. Ini PR besar untuk kita semuanya dalam bidang ini yang terkadang kita lemah, ya, mewujudkannya. Jadi ingat, seharusnya kitalah yang menjadi panutan utama dalam bidang akhlak, karena Rasul alaihissalam wa innaka la'ala khuluqin adzim, di atas akhlak budi pekerti yang luhur, ya, yang mulia. Itu Rasul kita alaihissalam sampai mengatakan inama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Banyak akhlak itu adab. Sehingga kenapa adab dan akhlak dimuat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, disendirikan kitabul adab. Adab. Ya. Kitabul adab. Jadi kitab-kitab mereka, karena pentingnya tadi yang namanya adab, akhlak. Yang terkadang sebagian adab tersebut, apa yang kita dapati dari orang tua-orang tua kita, tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Adab dalam duduk, adab dalam bercengkrama, ya, dan yang lainnya. Wa fil mu'amalati tajiduhum yu'amiluna an-nasa bis-sidqi. Demikian pula dalam bidang muamalah, interaksi sesama manusia, kamu akan dapati mereka al-firqatun najiyah, orang-orang yang berupaya untuk menjadi kelompok yang selamat. Mereka bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan interaksi yang penuh kejujuran, bisidqi, ya, penuh kejujuran. Wal bayani ladaini asyara ilaihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dan penuh dengan al-bayan, penjelasan, keterangan yang jujur. Sebagaimana diisyaratkan kedua ini, yaitu kejujuran dan adanya keterangan yang jelas dalam bermuamalah, disyaratkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Jadi keluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, al-bay'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa, fa'in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya jual beli itu bil khiyar, adanya kesempatan untuk memilih, adanya kesempatan untuk khiyar, menimbang. Jadi tidak ditekan, pokoknya kamu harus beli, pegang beli pokoknya. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah antara keduanya, maka masih adanya khiyar. Disebut oleh ulama sebagai khiyar majlis. Itu boleh untuk mengembalikan barangnya jikalau ada sesuatu yang tidak pas selama dia masih di majelis itu, belum berpisah. Belum lagi nanti khiyar ghamn, ternyata ketipu, ketipu tidak sesuai, ya, maka dikembalikan. Oleh karena itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in saddaqa wa bayyana, jikalau keduanya jujur, keduanya jujur, yang jual jujur dalam menjual, ini barang saya seperti ini, sebagaimana antum lihat. Ya. Mungkin kalau ada kekurangan, kekurangannya ini. Nah, ya. Ya. Jangan kalah sama orang kurangnya yang sebutkan. Ini. Ya. Dan juga wabayyana, keduanya saling menjelaskan, menunjukkan bahwasanya yang namanya jual beli itu harus ada kejujuran dan saling menjelaskan kalau ada sesuatu yang tidak pas. Tanya. Jangan saling menutupi kekurangannya sehingga jual beli ini tidak dilakukan karena malu, ya. Malu umpamanya. Kalau kasihan dibeli. Tanya. Maka orang yang saling menjelaskan dalam jual belinya, jujur, saling menjelaskan, burikalah mafi bayihima, diberkahi keduanya dalam jual belinya. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, keduanya saling dusta, yang jual dusta, yang beli dusta, yang jual ini modalnya juga 30 ribu, yang beli juga dusta, ah saya kemarin beli di sana 20, padahal belum beli, dia belum tahu. Keduanya saling dusta, ya. Ataupun wakatama, saling menyembunyikan kekurangannya, maka muhiqat barakatu bayihima, hilang keberkahan keduanya, keberkahan dalam jual belinya. Nah, itu salah satu yang menunjukkan, ya. Yang untuk ketahui bagaimana Rasulullah SAW masuk pasar melihat gundukan kering ketika dirogoh atau dimasukkan tangannya, ternyata di bawahnya basah. Terjadi gish, penipuan, menampakkan sesuatu yang lain, ternyata dalamnya lain. Lain. Sampelnya ini, tapi apa? Aslinya lain. Tidak sesuai dengan sampelnya. Lain. Ini adalah bentuk muamalah yang tidak jujur. Maka firqatun najiyah sangat-sangat menjaga, sangat-sangat mencontoh dalam bermuamalah dan muamalah yang baik. Demikian pula fi babi duyun, ya, yang sering di antara kita terjatuh ke dalam permusuhan, ya, yaitu bermudah-mudahan dalam bab duyun, hutang ke hutang. Dengan alasan yang punya enggak nagih ini, pokoknya. Iya. Kita menggampangkan. Pokoknya. Maka dijaga. Iya. Yang sampai ada istilah puasa sama ahli sunnah nagih, katanya. Memang kewajiban. Iya. Kewajiban. Yang berpiutang itu ya harus ditagih, kalau tidak bayar di waktunya. Iya. Jangan didalili. Pokoknya. Seperti itu ataupun yang lainnya, itu karena bentuk muamalah yang tidak baik. Seharusnya dia membayar sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan sebelum dia berhutang. Tentunya apa terjadi kesepakatan di antara keduanya, saya bayar setiap tanggal sekian umpamanya. Ya. Maka ketika ta'akhkhar an waqti sadad, ya, ngolor dari waktu pembayaran, harus ada keterangan, ya, penjelasan, sehingga tidak terjadi sultan dan yang lain. Semua muamalah-muamalah yang terkadang jelek satu sama lain, ya. Atau mungkin terkadang kita menggampangkan, kita bisa beli ini, beli itu, Sementara yang kita utangi lihat nilai terus kewangan. Ya. Kecuali tentunya yang mengutangi ini lapang. Afwan, saya bulan depan saya mau kurban dulu. Ya. Jadi hutang saya tunda 2 bulan ya, ya. Terjadi kesepakatan, tidak mengapa. Kalau ada kesepakatan dari yang kita utangi. Ya. Sampai-sampai yang kemarin dibahas oleh Syekh Usama hafizahullah dalam kitabul hajj, seseorang tidak terkena kewajiban haji jikalau dia punya hutang dan hutang ini belum dilunasi, karena itu termasuk dari perkara yang harus dia bereskan. Dia punya uang tapi punya hutang, maka beresi dulu. Sekiranya cukup untuk bayar hutangnya, kemudian tersisa bisa untuk dia berangkat haji baru. Tapi kalau tidak, maka dia bukan termasuk orang yang diwajibkan. Jadi terpenuhi nafkah dan juga hawaijil asliyah. Nafkah jelas, nafkah untuk dirinya, keluarganya, dan juga hawaijil asliyah, kebutuhan-kebutuhan pokok, kepentingan-kepentingannya. Ya, kepentingan-kepentingannya sorry tadi, kepentingan dia untuk menutup hutangnya, tutup. Atau apa saja yang tergolong hawaijil al-asriyah, kebutuhan-kebutuhan dia yang pokok. Sampai sebutan oleh Syekh Usama, mobil kebutuhan pokok bukan? Kalau beliau di Saudi kebutuhan pokok. Jadi ketika seorang butuh mobil sementara waktu haji datang, sementara dia butuh mobil, maka belikan mobil dulu. Itu kalau di Saudi karena memang pokok. Ya, artinya kemana-mana enggak ada sepeda motor, enggak ada sepeda ontel. Sehingga dianggap oleh mereka wajib asri. Ya. Kebutuhan yang mendesak. Ya, kecuali dia punya mobil 2 atau 3 atau 4, salah satunya bisa dijual dan cukup, jual yang satunya. Ini dalam perkara muamalah-muamalah. Ya, upayakan untuk kita bersihkan diri, memperbaiki diri dalam bermuamalah. Ya. Yang sampai kita sudah mengetahui sedikit demi sedikit adab-adab atau muamalah-muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia atau kita mesti bersikeras, bersikukuh dalam muamalah-muamalah jahiliyah. Ya. Perkara-perkara yang jahili yang tidak dibangun atas ilmu. Qala rahimahullah ta'ala, wa an-nafsu min hadhihi al-khasa'isi la yukhrij al-insana an kawnihi min al-firqatin najiyah. Kekurangan yang ada dari kehususan-kehususan tadi, baik itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, itu tidak mengeluarkan seseorang dari keberadaan dia tergolong sebagai firqatun najiyah. Kekurangan-kekurangan seadanya ada kekurangan. Hanya saja diingat kata Syekh, lakin likulli darajatin mimma amilu, akan tetapi setiap darajatnya ini sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kekurangan, jika kekurangan tersebut bukan fatal, tidak mengeluarkan dia dari koridor tergolongnya di atas firqatun najiyah. Tetapi ingat, setiap apa yang dia perbuat memiliki derajat yang berbeda, tingkatan. Ada tingkatan tersebut yang tidak mengeluarkan dia dari firqatun najiyah atau mungkin dari kesalafiyahannya, dan ada apa yang dia lakukan ini mengeluarkan dia dari firqatun najiyah. Seperti apa kata Syekh? Wanaksu fi janibi tauhidi rubama yukhrijuhu an firqatin najiyah. Ini seperti kekurangan seseorang dari sisi tauhid. Itu terkadang mengeluarkan dia dari firqatun najiyah. Mithlul ikhlali bil ikhlas, seperti tidak ada keikhlasan, tidak ada kemurnian dalam ibadahnya kepada Allah. Meskipun yang lain-lainnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dia jaga, tetapi ternyata kurangnya keikhlasan kepada Allah. Hal itu terkadang mengeluarkan dia jadi firqatun najiyah. Wa kadzalika fil bid'i, demikian pula dalam kebidahan-kebidahan. Merekayasa agama. Rubama ya'ti bi bid'in tukhrijuhu an qawlihi min firqatun najiyah. Yang terkadang seseorang melakukan kebidahan, yang kebidahan tersebut akan mengeluarkan dia dari keberadaannya sebagai firqatun najiyah. Itu. Di sana ada kebidahan yang bisa mengeluarkan seseorang dari firqatun najiyah. Apalagi kalau kebidahannya tersebut sampai bid'ah yang mukaffirah, yang mengkafirkan dia. Amma fi mas'alatil akhlaqi wal muamalati, adapun dalam permasalahan akhlak dan muamalah, fala yukhrijul ikhlala bihima min hadhihi alfirqati, tidak mengeluarkan kekurangan ini dari keberadaan dia di atas firqatun najiyah. Wa in kana dhalika yunkisu martabatahu, meskipun hal itu tentunya pasti akan mengurangi martabatnya, kehormatan dia akan turun nanti. Kalau kurangnya ini dalam bidang akhlak, kok akhlaknya jelek, muamalahnya jelek, tidak mengurangi dia dari firqatun najiyah selama akidah, ibadah baik sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Hanya saja derajat dia turun, kepercayaan saudara-saudaranya turun, manusia pun turun dari dirinya. Sehingga perkara-perkara ini jangan dilemparkan ke dalam dakwah. Yang salah orangnya, personnya. Dakwah, tuntunan Rasul SAW benar semuanya, menuntunkan perkara yang benar. Tapi tadi terkadang orangnya ini senang untuk nyimpang dulu, untuk geser dulu. Sehingga jangan dinisbatkan ke dalam dakwah dari kekurangan-kekurangan tadi. Itu adalah murni dari kekurangan dia, murni dari kekurangan orang tersebut. Wa qad nahtaju ila tafsirin fi mas'alatil akhlaq, dan terkadang kita butuhkan adanya rincian dalam permasalahan akhlak. Fa inna min ahammi ma yakunu min al-akhlaq ijtima'ul kalimah. Karena perkara yang terpenting dari akhlak yaitu ijtima'ul kalimah. Adanya persatuan dan kesatuan. Wal ittifaqu 'alal haqqi, dan adanya kesepakatan di atas kebenaran. Alladzi awsana bihi Allah Ta'ala, yang Allah wasiatkan kepada kita. Fi qawlihi, dalam firman-Nya di surat Asy-Syura ayat yang ke-13, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhu wa alladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mewasiatkan, telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini sebagaimana yang telah Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan telah diwasiatkan kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan diwasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, semua ulul azmi minar rusul, deretan kelima rasul ini diwasiatkan dan diperintahkan oleh Allah SWT an aqimuddin, supaya menegakkan agama ini, mengamalkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan tidak bercerai-berai. Menunjukkan apa? Adanya kesatuan dan kesepakatan di atas kebenaran. Tentunya di atas makana alihi kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan sunnah, persatuan dan kesepakatan tersebut. Ini nanti yang akan dirinci oleh Syekh rahimahullah taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita meniti jejak Rasulullah SAW sehingga kita termasuk dari al-firqatun najiyah. Subhanallah, walhamdulillah, syukur, dan astagfirullah.